Jumpa lagi kita saudara dalam acara Arta Kelola, sebuah acara persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia yang menyajikan Anda aneka tips mengelola keuangan Anda dan keluarga. Dan saudara, keahlian anak buah hati kita, menurut Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim, bisa dijadikan salah satu sarana peningkatan sumber keuangan keluarga. Mengapa demikian? Simak penjelasan Adi Warman Karim berikut ini. Anak saya mempunyai keahlian karena dia sudah belajar bahasa Inggris di satu sekolah yang cukup baik, sehingga sudah mencapai mendapatkan sertifikat sebagai guru. Nah, ini walaupun anak kita sebetulnya masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, tapi kalau dia sudah mempunyai kompetensi tertentu, dan dengan kompetensinya itu mereka bisa mengembangkan dirinya, mendapatkan sebagian pendapatan, ini tentu merupakan salah satu contoh yang baik sekali bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Kita tidak meminta anak kita untuk cari tambahan pendapatan untuk keluarga kita, no. Tapi kita minta anak kita untuk membiayai dirinya sendiri, sehingga bagian dari uang saku yang biasanya kita bisa berikan, harus kita berikan pada anak kita, sekarang kita kurangi karena anak kita sudah bisa menjadi guru bahasa Inggris dan sudah mendapat pendapatannya sendiri. Anak yang satu lagi, dia ahli main piano. Nah, dengan keahlian main pianonya itu, sekarang dia sudah bisa memberikan les piano kepada orang lain. Dan lagi-lagi dia sudah bisa mendapatkan uang sakunya sendiri. Sehingga uang kita yang tadinya kita alokasikan untuk uang saku anak-anak kita, sekarang sudah dapat kita kurangi karena keahlian dia, kompetensi dia untuk mencari uang sakunya sendiri. Itu anak-anak kita. Kalau anak-anak kita aja sudah bisa melakukan seperti itu, tentu kita sebagai orang tuanya jadi malu. Anak-anak aja sudah bisa membiayai, bisa mendapatkan tambahan pendapatan kita. Maksudnya pendapatan mereka, sehingga akhirnya uang saku yang kita berikan kepada mereka berkurang. Nah, ini memicu diri kita sendiri, mendorong kita sendiri. Kalau anak-anak bisa, kenapa kita nggak bisa? Misalnya, saya yang punya pengalaman sebagai insinyur, punya pengetahuan lebih di bidang matematika, punya pengetahuan lebih di bidang fisika, kimia. Tentu kita bisa juga memberikan les untuk bidang matematika, fisika, kimia. Mereka yang bidang ekonomi juga bisa memberikan les bidang ekonomi dan sebagainya. Artinya sebetulnya tentu di dalam diri kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan, kita sumbangkan. Misalnya keahlian kita dalam bidang mata pelajaran tertentu, memberikan les dan sebagainya. Yang harus kita lawan di sini adalah arogansi diri kita sendiri, gengsi diri kita sendiri. Yang seakan-akan kita merasa kita kan udah direktur. Kenapa kok ngasih les dan sebagainya. Demikian penjelasan Presiden Direktur Karim Consulting mengenai bagaimana kepandaian anak-anak bisa membantu meningkatkan pendapatan keuangan keluarga. Pertanyaan atau tanggapan untuk Adi Warman Karim, silakan email ke indonesia@rsi.com.sk. Sekian Arta Kelola persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rsi.sg/indonesian. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.